Apa berdosa orang yang mengetahui bahwa maulid itu bid'ah, tapi tidak menasihati keluarganya melakukan maulid? Ya, menasihati itu adalah hal yang baik. Ya, saling menasihati pada hal yang dianggap keliru, apalagi itu disebut bid'ah. Karena itu para ulama menulis tulisan-tulisan membantah orang-orang yang membolehkan maulid dan menjelaskan kekeliruan pemahaman. Itu bagian dari nasihat dalam agama. Dan menasihati saudara-saudara kita supaya kembali kepada apa? Kepada hal yang benar. Iya. Dan saya belum terangkan ya di pembahasan ini dari alasan-alasan orang-orang yang melarang maulid itu secara apa? Secara keseluruhan. Ini saya baru menjelaskan dari sisi membantah alasan orang yang membolehkan. Saya belum terangkan secara terperinci alasan orang yang melarang. Ya, alasan orang yang melarang. Di antara alasan orang yang melarang maulid tersebut, Nabi itu sudah menjelaskan jalan agamanya secara rinci. Sudah terang. Kalau ada hal-hal yang bisa mengeluarkan dari jalan, walaupun itu dikhawatirkan, Nabi menutup jalan itu. Menutup jalan tersebut. Itu namanya bab saddud dari'ah. Ya. Karena itu, pintu ekstrim terhadap orang salih itu ditutup dalam agama ini. Dengan sangat kerasnya, dengan sangat rapatnya. Tidak boleh ada ekstrim terhadap siapapun dari orang salih. Termasuk terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya beliau ingatkan. Ya. La'anallahu al-yahuda wa al-nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Baik, ini semuanya menutup pintu. Menutup pintu. Maka kaidah syariat ini mengharuskan bahwa hal-hal yang terkait dengan maulid itu harus ditutup. Apalagi telah terbukti. Telah terbukti. Para ulama yang membolehkan maulid saja, mereka mengingkari banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di mana? Di maulid tersebut. Dan ini bukti kuat yang membenarkan pendapat orang yang melarang. Sebab ini asal memang di dalam syariat ditutup, pintu yang ditutup.